berada, ayahku yang tercinta. Sekian lama ku tunggu kabarmu, ayah, di mana dirimu? Bertahun telah berlalu, keluarga semua menunggumu, dan sampai kini kau belum kembali. Ayah, kami semua menanti. Sejak kecil aku tak pernah tahu seperti apa raut wajahmu, seperti apa sosok dirimu. Oh ayahku, kami rindu ingin sekali bertemu, kami rindu ingin memeluk tubuhmu. Cepat pula kami semua menunggumu, ayahku. Hari-hari berganti, tiada kabar yang kau beri. Kami di sini saja. Sejak kecil aku tak pernah tahu seperti apa raut wajahmu, seperti apa sosok dirimu. Oh ayah,